Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan apa yang sedang kita bahas, mengambil faedah dari pembahasan fiqih Asmaul Husna, pembahasan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan yang sangat mendasar karena berkaitan dengan rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus rukun iman, rukun Islam yang pertama pula, yaitu syahadat la ilaha illallah. Dan ini merupakan pondasi dari seluruh agama atau pondasi dari keseluruhan syariat agama, yang semua amalia agama kita tegak di atas pondasi al-imanu billah, yaitu pondasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim katakan bahwa barang siapa yang dia ingin meninggikan bangunan, maka hendaknya dia sangat perhatian dengan pondasi yang harus dia siapkan, karena ini sangat menentukan terhadap ketinggian dan kekokohan bangunan yang akan dia bangun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membicarakan seputar keutamaan ilmu memahami tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memahami nama dan sifat Allah adalah memiliki beberapa keutamaan yang perlu kita ketahui, sehingga kita pun mudah-mudahan ini diberikan kefahaman bahwa mempelajari dan memahami Asmaul Husna ini merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap kita, dan bukan ilmu yang dibayangkan hanya akan masuk dalam wilayah perdebatan, kemudian khayalan, tetapi justru ilmu ini adalah ilmu yang sungguhnya paling kita butuhkan, sangat kita butuhkan, karena berkaitan dengan ini amaliyah yang harus kita wujudkan sebagai hamba Allah taala. Sebagaimana telah kita sampaikan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang pertama dalam rangka kita untuk mengenal Allah, sehingga Allah banyak katakan dalam ayat wa'lamu wa'lamu wa'lamu, agar kita mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ketika kita nanti telah mengenal Allah siapa itu Allah, kita mewujudkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, itu kita mewujudkan penghambaan semurni-murninya, setulus-tulusnya, dan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperkenalkan kepada kita siapa itu diri Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, dibacakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad di sini, ini pengarang kitab ini, bahwa di antara keutamaan atau di antara ini fadilah kita mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anna hadzal ilma asraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan. Bahwa ilmu ini adalah seutama-utama ilmu dan setinggi-tinggi kedudukan, sehingga tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ini kemuliaan yang lebih mulia dibandingkan ilmu memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah beliau pun katakan bahwa setinggi-tinggi tujuan adalah ketika orang iradahnya, tujuannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ilmu yang bicara tentang itu, ilmu yang paling mulia, maka tujuan yang semata-mata hanya tertuju kepada Allah adalah setinggi-tinggi daripada tujuan. Oleh karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keutamaan surat, keutamaan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang paling utama adalah ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah taala, tentang nama dan sifat Allah taala. Sahabat Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ubay, ayu ayatin, ayat yang mana, ayu ayatin afdal fi kitabillah, ayat yang mana yang afdal, yang paling tinggi, yang paling agung dalam kitab Allah, dari sekian banyak ayat yang dalam Al-Quran. Nabi tanyakan pada itu Ubay bin Ka'ab, ayat yang mana yang paling utama, yang paling agung dalam kitab Allah taala. Ubay pun berpikir sejenak, kemudian kata Ubay bin Ka'ab, yaitu ayat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ini ayat maksudnya adalah ayat kursi. Pertanyaannya, kenapa ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim? Yang kemudian jawaban Ubay ini pun Nabi mengucapkan, selamat ya Ubay tentang ilmu yang kamu miliki. Artinya jawaban Ubay tepat. Dan ini menunjukkan pula kecerdasan Ubay bin Ka'ab. Tentu ini pertanyaan adalah, mengapa ayat kursi adalah afdalu ayatin atau afdamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Karena ayat kursi dari awal sampai akhir semuanya isinya adalah tauhid dan dalil-dalil tauhid. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Ini dari awal sampai akhir sekalian kandungannya total berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan aqdamu ayatin fi kitabillah. Allahu la ilaha illa huwa Allah, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Kalimat ini menegaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesembahan yang sebenarnya, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang palsu. Maka Allah pun katakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil." Yang demikian itu karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesembahan yang hak, sesembahan yang sebenarnya. Dan sesungguhnya selain Allah adalah sesembahan yang batil. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesembahan yang hak, yang sebenarnya? Karena hanya Allah yang memiliki rububiyah, Allah sang pencipta, Allah sang pemelihara, Allah sang pemilik segalanya, dan Allah lah yang memiliki kesempurnaan sifat. Sedangkan selain Allah, mereka tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat. Karena selain Allah, semuanya makhluk, sehingga mereka pun tidak memiliki sifat sebagaimana dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maka apabila ada yang disembah selain Allah, itu adalah sesembahan-sesembahan yang palsu. Allah sendiri yang menegaskan demikian di dalam ini kitabnya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ini diantara dalil tentang tauhidullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hayyu, zat yang maha hidup. Kehidupan Allah, kehidupan yang sempurna, total. Allah hidup yang tidak mengenal mati. Allah hidup yang juga tidak terserang kantuk. Sehingga dikatakan, Allah al-hayyu alladhi la yamut. Allah zat yang maha hidup, alladhi la yamut, yang tidak mengalami kematian. Wal jinnu wal insu yamutun, kata Nabi. Adapun manusia dan jin, semuanya akan mengalami kematian. Dan semua makhluk, kullu man 'alaiha fan, semua makhluk akan mengalami kehancuran, kecuali wajah Allah atau kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyu dalil tentang Allah adalah zat yang layak untuk disembah. Al-Qayyum, Allah zat yang menegakkan urusan dirinya dan menegakkan semua urusan para makhluknya, sehingga semua para makhluk segala urusannya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi menyebutkan tentang keadaan dirinya, nasiati biyadik, ya Allah, ubun-ubunku ada di tanganmu, dan semua urusan para hamba ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah al-Qayyum, Allah yang menegakkan urusan dirinya dan menegakkan semua urusan para hambanya, seluruh para hambanya, dan semua para hambanya bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Maka Allah dikatakan pula As-Samad, yaitu semua para hamba total bergantung kepada Allah Ta'ala. Nabi kita sekalian ketika mengajari kita dengan zikir sobah, zikir pagi, di antaranya Nabi katakan itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata'in. Waidat yang maha hidup, waidat yang maha menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighosah, ini meminta untuk dihilangkan segala kesulitannya. Ya Allah, perbaikilah segala urusan kami. Kita punya urusan dengan diri kita sendiri, punya urusan dengan keluarga, punya urusan dengan tetangga, punya urusan dengan masyarakat, punya urusan dengan guru-guru kita, punya urusan dengan penguasa kita. Ya Allah, jadikan aku orang saleh, orang yang baik dengan mereka-mereka semuanya itu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau sandarkan urusan memperbaiki diriku ini kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Nabi mengajarkan kita untuk totalitas dalam menggantungkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Al-Qayyum, Allah yang menegakkan segala urusan para makhluknya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm. Allah Subhanahu wa taala tidak terserang kantuk. Mas kalian, kalau kita ini enggak ngantuk itu cacat. Karena efeknya kalau kita enggak bisa ngantuk, enggak bisa tidur, bisa kemudian rusak kemana-mana. Tapi kalau itu nisbatnya kepada Allah, itu kekurangan. Sehingga Allah itu hidupnya dan dalam menegakkan segala urusan para makhluknya itu tidak tertimpa kematian dan tidak tertimpa ngantuk, sehingga semuanya dalam pengawasan total Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesempurnaan total bagi Allah. Allah ketika menjelaskan tentang nama, tentang sifatnya, Allah menolak sifat yang bertentangan dengan sifat kesempurnaan, sekaligus Allah menolak pula yang akan mengurangi kesempurnaan sifat Allah. Contoh tadi hidup, Allah hidup yang tidak akan terserang mati, Allah hidup pula yang tidak pula terkena ngantuk, sehingga kehidupannya dalam menegakkan urusannya sempurna. Sempurna. Kalau satpam itu harusnya jaga terus ngantuk. Wah, malingnya bisa merobol-merobol enggak karuan. Itu ketika harus menjaga. Allah Subhanahu wa taala menafikan atau meniadakan dari dirinya sifat ngantuk, sehingga menunjukkan Allah sempurna total kehidupan dan dalam menjaga urusan para hambanya. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua kerajaan langit dan bumi lahu hanya milik Allah. Sehingga yang layak disembah itu yang punya semuanya. Yang tidak punya tidak layak disembah. Dan Allah menjelaskan, ketika menjelaskan tentang kebatilan segala sesembahan selain Allah, Allah pangkas sehabis-habisnya, seakar-akarnya. Dalam satu ayat Allah katakan ini, qulidul ladzina samtum min dunillah, katakan tentang apa yang mereka sembah selain Allah. Yang mereka sembah selain Allah itu, satu kata Allah, la yamlikuna ma fis samawati wa ma fil ardi, mereka itu tidak memiliki apapun, tidak memiliki apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa ma fil ardi. Mereka itu tidak memiliki apapun, walaupun hanya sebesar biji sawi, walaupun hanya sebesar butiran debu, mereka tidak memiliki apapun yang di langit yang di bumi. Bagaimana yang tidak memiliki apa-apa kok disembah? Satu. Yang kedua kata Allah, wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka saham pun juga tidak punya. Berserikat dalam kepemilikan, enggak juga. Boleh jadi mereka enggak punya, tapi punya saham. Allah katakan enggak juga, enggak punya saham. Wa ma lahu minhum min dhahirin. Boleh jadi mereka enggak punya saham, tapi punya jasa kepada Allah. Allah katakan mereka pun tidak punya jasa apapun kepada Allah. Allah enggak butuh apapun dari jasa mereka. Oh, boleh jadi enggak punya saham, enggak punya jasa, tapi punya kedudukan yang bisa memberikan syafaat. Demikianlah kata Allah, wala tanfa'us syafa'atu indahu. Demikian pula tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan Allah. Dari pokok sampai ujung, alasan mereka menyekutukan Allah dipangkas oleh Allah, sehingga tidak ada alasan yang membenarkan orang menyekutukan Allah. Satu, gak punya apa-apa. Wong gak punya apa-apa kok disembah, diharapkan apanya? Menyembah itu tentu yang punya apa-apa, sehingga kalau kita minta itu yakin akan bisa mengabulkan. Yang kedua, mereka pun juga gak punya saham apapun, sehingga betul-betul gak punyanya itu total, gak punya apapun, baik dalam untuk kepemilikan mutlak atau dalam untuk sekedar saham, gak punya. Boleh jadi mereka bisa berharap karena punya jasa kepada Allah, dibutuhkan oleh Allah, ternyata gak juga. Allah gak butuh apapun pada mereka. Boleh jadi mereka gak punya jasa, gak punya saham, punya jasa, tapi syafaatnya bisa memberikan di hadapan Allah, ternyata gak juga. Tidak akan berlaku syafaat kecuali setelah diizinkan Allah. Sehingga ayat ini adalah ayat yang kata para ulama menjebol akar kesyirikan, menjebol kesyirikan sampai seakar-akarnya, yang menunjukkan tidak ada alasan apapun yang membenarkan tentang kesyirikannya orang musyrik. Kemudian Allah katakan, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi." Siapa yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah? Mas sekalian, Allah terangkan prinsip syafaat di dalam Al-Qur'an. Satu, syafaat itu totalitas milik Allah. Walillahi syafa'atu jami'an. Semua syafaat itu hanya milik Allah total. Enggak ada selain Allah yang punya syafaat. Artinya, kalau kita meminta syafaat hanya boleh kepada Allah. Karena selain Allah enggak punya syafaat. Meminta syafaat kepada selain Allah ini sama dengan meminta kepada yang tidak punya. Dan ini termasuk perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah. Kemudian boleh jadi Bapak sekalian sering dengar istilah yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Salawat dan salam kepada tersanjung kepada baginda Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Nanti mireng ya sering. Ini tidak menunjukkan bahwa Nabi itu punya syafaat. Di kalangan para makhluk ada yang Allah berikan hak memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat, Nabi memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat. Kata Nabi, syafaatil malaikah, syafaatil anbiya, an-nabiyun, syafaatil al-mu'minun. Memberikan syafaat malaikat, malaikat memberi syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang mukmin memberikan syafaat. Tetapi mereka memberikan syafaat itu statusnya bukan pemilik syafaat. Mereka makhluk yang Allah muliakan untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Tetapi sekalian, ada dua syarat syafaat mereka itu baru bisa berlaku. Satu, setelah mendapatkan izin Allah untuk memberikan syafaat. Sebelum diizinkan Allah tidak bisa memberikan syafaat. Menunjukkan mutlaknya pemilik syafaat hanya Allah Ta'ala. Yang kedua, yang akan diberi syafaat itu orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak diridhai oleh Allah, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaatnya para hamba Allah yang Allah berikan hak memberikan syafaat. Maka Allah katakan pula, ini kam malakin fis samawati, berapa banyak malaikat yang ada di langit yang syafaatnya itu la tughni syafaatuhum, syafaat mereka tidak berlaku kecuali setelah diizinkan oleh Allah kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih, yang menunjukkan kekuasaan total tentang syafaat di tangan Allah. Ini dalil pula tentang Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dalilnya tadi satu, Allah zat yang maha hidup yang kehidupannya sempurna. Yang kedua, Allah zat yang menegakkan segala urusan para hamba. Yang ketiga, Allah pemilik langit dan bumi total. Yang keempat, Allah tidak tidak terserang ngantuk dan tidur. Yang kelima, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang memiliki ilmu segala-galanya. Ilmu Allah meliputi semua yang telah lalu, yang akan datang, semuanya dalam liputan ilmu Allah Ta'ala. Ini pula dalil tentang Allah yang berhak disembah, yang ilmunya meliputi segala-galanya, sehingga tidak ada yang di luar pengetahuan Allah. Adapun ilmunya para makhluk, para hamba seperti kita, ilmunya terbatas. Kalau kita pernah berilmu, kadang lupa, kadang rusak, bisa menjadi pikun, rusak semuanya. Kemudian kita diawali dari kebodohan. Allah tidak diawali dari kebodohan, ilmunya tidak rusak, ilmunya tidak terbatas, ilmunya meliputi segala-galanya. Sehingga yang dengan demikian Allah zat yang berhak untuk disembah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bi ila man ila ma syaa. Kemudian wasi'a kursiyus samawati wal ard. Maha luas kekuasaan Allah. Ini kursi Allah yang meliputi semua langit dan bumi. Kursi Allah, bahas kalian, digambarkan Nabi, seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu diletakkan di kursi Allah, itu seperti lempengan logam diletakkan di padang yang luas, sangat kecil. Jombor Bang Budi. Kemudian kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah itu juga begitu, perbandingannya seperti logam, logam lingkaran, logam kecil diletakkan di padang yang luas. Sehingga alangkah sangat agungnya arsy Allah, sehingga arsy makhluk yang paling besar. Dan Allah pemilik arsy, sehingga ini pun Allah jadikan sebagai dalil tentang Allah yang berhak disembah. Wala ya'udhu hifdhuhuma, dan Allah tidak beribad lelah. Allah tidak pernah dibuat lelah untuk mengurus langit dan bumi. Kita ngurus rumah 450 meter bolak-balik bendino nyapu ngoteyol, kita bisa kelenger sehingga pembantu kita boleh jadi buahnya, yang tukang isa-isa sendiri, tukang masak sendiri, kemudian tukang nyapu sendiri, kemudian tukang momong sendiri, tukang rawat perabot sendiri. Oh, pokoknya buahnya disediakan pembantu banyak untuk membereskan pekerjaannya. Allah mengurus langit dan bumi dan semua makhluknya, gak ada lelahnya, kata Allah. Gak ada lelahnya. Orang Yahudi pernah kurang ajar kepada Allah. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Hari yang ketujuh Allah istirahat kelelahan. Allah katakan wa ma massana min lughub. Allah tidak tersentuh lelah sama sekali, kata Allah. Yahudi memang terkenal kurang ajar, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, atau kepada apalagi manusia. Allah dibilang yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu alias bakhil. Allah bantah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kurang ajarnya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang ini innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir dan kita ini kaya. Allah marah. Kenapa Allah kok fakir? Karena Allah cari utangan. Allah katakan in tuqridullah qardan hasan. Kalau kalian memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, oh Allah kok boleh utangan. Sehingga dia bilang Allah fakir, Allah melarat. Buktinya Allah cari utangan. Ini namanya orang yang dungu dan tidak beradab terhadap Allah Ta'ala. Semua harta kita ini milik Allah. Allah yang memberikan harta kepada kita. Allah ingin kita punya pahala yang berlipat-lipat lagi. Lalu Allah perintahkan kita berinfak harta dari Allah, milik Allah, Allah berikan pada kita. Lalu Allah perintahkan kita mengeluarkan sebagian dengan bahasa bahwa kamu meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Allah gak butuh, tapi Allah ingin kalau manusia itu infak itu nanti Allah akan lipatkan pembalasannya sampai 700 kali lipat. Allah ingin manusia mendapatkan keutamaan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Yahudi memang kurang ajar. Para nabinya saja ada yang dibunuh. Nabi Lot dibilang berzina dengan anaknya. Demikian pula Nabi Lot Daud, dia itu nabi yang lainnya. Nabi Yahya dibunuh. Ini kurang ajarnya orang Yahudi, apalagi dengan manusia-manusia biasa. Yang dianggapnya adalah manusia-manusia rendahan untuk berkhidmat kepada Yahudi. Mas kalian, Allah tidak mengenal lelah dalam mengurus langit dan bumi. Wa huwal aliyul kabir, wal aliyul azim, dan Allah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Allah tinggi zat dan sifatnya. Allah memiliki keagungan yang sempurna. Dengan demikian ayat ini dari awal sampai akhir bicara tentang ketuhanan Allah, tentang diri Allah yang berhak disembah. Maka ayat ini katakan ayat yang paling agung. Sehingga berilmu tentang Allah, ilmu yang bicara tentang Allah adalah syarful ilmi. Kata para ulama, syarful ilmi bisyarfil maklum. Keutamaan ilmu itu tergantung dengan objek yang dipelajari. Semakin objek yang dipelajari itu semakin mulia, maka semakin mulia ilmu tersebut. Sedangkan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang bicara tentang Allah, ilmu yang paling mulia pula. Kemudian, sekalian, kecintaan kepada ayat yang bicara tentang Allah itu bisa menimbulkan kecintaan Allah kepada dirinya. Di antara kemuliaan kita belajar tentang nama dan sifat Allah yang akan bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah itu, kecintaan kepada ayat yang bicara tentang Allah itu bisa menjadikan kecintaan Allah kepada kita. Ada seorang sahabat, dia kalau mengakhiri sholat itu selalu ditutup dengan kulhu. Jadi membaca Al-Fatihah, surat, kemudian kulhu. Ada yang protes, kemudian menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, tanyakan kepada dia alasannya apa kok dia membaca kulhu setiap habis membaca surat. Apa katanya? Dia katakan ini la uhibbuha li anna sifatur rahman bi anna Allah yuhibbu. Saya suka sekali dengan surat itu karena dalam surat ini semuanya sifatur rahman. Allahu Ahad, sifat Allah Ahad. Allah Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian kesempurnaan sifatnya, Allah Esa. Allah Tunggal, enggak ada yang menyamai dan menandinginya. Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah tempat bergantungnya semua para makhluk. Semua makhluk bergantung total kepada Allah Ta'ala, sehingga kita tidak punya kuasa kepada diri kita sedikit pun. Semuanya total kita bergantung kepada Allah. Kalau kita tahu-tahu yang sempurna begini, umpamanya sehat walafiat, masya Allah, kaya segala macam, tahu-tahu Allah hentikan jantungnya, apa yang akan bisa kita lakukan? Siapa yang bisa menolong kita? Dokter spesialis jantung manapun gak akan mungkin juga bisa menolongnya, karena yang pegang urusan memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Samad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang serupa, sebanding, setanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat dia suka membaca kulhu, karena isinya semuanya sifat Rahman, kata dia. Maka Nabi pun katakan bahwa kecintaanmu dengan surat itu, karena isinya adalah sifat Allah, adalah Allah mencintai kamu. Ini diantara bagaimana para sahabat mereka bersikap dengan ayat atau surat yang isi kandungannya adalah, yaitu ayat itu penjelasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sekalian, di antara keutamaan ilmu tentang ilmu yang membahas tentang nama dan sifat Allah ini, beliau mengatakan anna ma'rifatallahi wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'dhimihi wa ijlalihi wa khasyyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasil amal lah. Wa kullama qawiyat hadhil ma'rifah fil abdi azuma iqbaluhu 'ala Allah. Beliau mengatakan di antaranya, sesungguhnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang ini akan mengajak kita untuk memiliki kecintaan kepada Allah, memiliki pengagungan kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa harap yang kuat kepada Allah, memiliki keikhlasan dalam beramal. Semakin sempurna ilmu kita tentang itu, semakin menguat segala-galanya. Mas kalian, seperti yang telah kita sampaikan kemarin, tak kenal maka tak sayang. Tidak akan hormat kalau dia tidak mengetahui siapa yang dia kenal tersebut. Orang kalau hanya tahu, oh si bapak ini, ya blegernya bapak-bapak gitu aja, ketemu di terminal, ya dianggap tidak beda antara si bapak yang ini dengan yang lainnya, yang tukang sapu, tukang beca, yang penjual, segala macam, dianggap sama. Tapi begitu dia kenal, si bapak ini adalah profesor, doktor, ilmunya masya Allah, akhlaknya masya Allah, luar biasa segala-galanya. Oh, akan muncul kemudian kecintaan dan pengagungannya. Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau juga mengatakan berkaitan dengan bab tersebut, beliau mengatakan demikian diantaranya. Wal mahabbatu wa syauqu tabi'un li ma'rifati wal ilmi bihi. Kecintaan dan rasa rindu kepada Allah itu sangat berkaitan dengan pengetahuan dia tentang siapa itu Allah. Fa kullama kana al ilmu bi atam kanat mahabbatu akmal. Kalau pengetahuan dia tentang Allah itu sempurna, kecintaan dia kepada Allah akan sempurna. Sekalian, kenapa kita ini malas-malasan, berat dalam melakukan amal, segala amal yang kita lakukan tidak ada rasa apa-apa, alias kering dalam kita melaksanakan amal-amal iman, amal-amal agama ini? karena hati kita gak nyambung kepada Allah Ta'ala. Rasa cinta kita belum tumbuh atau belum sempurna, masih sangat tipis. Rasa rindu kita juga sangat tipis. Orang yang mereka memiliki mahabbah dan memiliki asyauq, orang yang memiliki kecintaan dan memiliki kerinduan, dia akan bisa menikmati dengan semua apa yang dituntut oleh sang kekasih. Oh sekalian, di antara kenikmatan orang beramal itu karena ada roh kecintaan. Orang kalau melaksanakan apa yang diinginkan kekasihnya, niku rumang perasaannya kira-kira terasa berat, tersiksa, atau bahkan baginya merupakan kenikmatan dan asyik. Yang mana Iba? Orang kalau punya kecintaan sama orang, itu semua yang dilakukan untuk sang kekasih ini akan nikmat, akan terasa nikmat. Tidak dia hitung pengorbanannya berapa. Bapak-bapak yang bekerja di luar rumah, yang dari pagi keluar pulang malam, memeras keringat, bersaing dengan orang, sehingga betul-betul membuat dia penat. Tapi begitu dia kemudian pulang, sang istri menyambut dengan gembira, dia ridha dan dia puas dengan kerja suami. Kelelahan yang sudah menggunung itu ibaratnya langsung cair, dan dia semangat untuk melakukan itu. Maka ketika seorang ayah mencintai anak, pengorbanan seberapapun tidak pernah dia hitung. Dia akan tumpahkan segala pengorbanan dan tidak dia itu sebagai pengorbanan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian adalah orang mukmin yang paling besar kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Karena kecintaan itu sebanding dengan pengetahuannya tentang Allah. Sehingga Nabi pernah katakan kepada para sahabat, "Innilaa a'lamukum billah wa ahsyakum lah." Saya ini orang yang paling berilmu tentang Allah dibandingkan kalian, saya maka seorang paling takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi orang yang paling sempurna dalam melaksanakan ini amal-amal yang Allah perintahkan. Dan Nabi sekalian, kita tahu beliau ketika berdakwah dari awal sampai akhir penuh dengan resiko yang beliau telah tanggung. Ketika beliau berdakwah, bagaimana umpatan-umpatan manusia tertuju pada beliau, yang dibilang majnun, gila, yang dibilang kadzab, tukang dusta, yang dibilang syair, tukang penyair, yang dibilang sahir, tukang tenung, tukang sihir yang memisahkan manusia, yang dibilang asatirul awalin, tukang dongeng. Kira-kira menaik panjenengan diomongi orang kayak gitu gimana? Mulai ambil kelewang, dadanya pun akan sesak. Padahal Nabi orang yang paling jujur, paling waras akalnya, paling akhlak mulianya, paling mulia akhlaknya, orang yang selama ini bahkan mereka gelari Al-Amin, tahu-tahu dibilang gendeng, sinting, tukang sihir, pendosta. Gelar-gelar yang membuat dada sesak. Tapi Nabi sabar. Nabi sekalian, ketika dakwah ke Taif, Nabi pun harus diusir dari Taif dengan cara yang keji. Semua penduduk dikumpulkan suruh berengkulangi Nabi sampai berdarah-darah. Yang sangat menakjubkan apa yang diucapkan Nabi ketika merasakan semua kesulitan dalam berdakwah yang beliau rasakan. Ya Rob, aku tidak pedulikan tentang apa yang menimpa diriku, ya Rob, asalkan engkau ridha. Oh Masya Allah, Nabi tidak pedulikan tentang apa yang menimpa beliau, dari caci makian orang, dari perlakuan orang yang sangat buruk, dari Nabi pernah dipegang leher, bahkan baju lehernya diludahi. Nabi pernah diantap dengan kotoran ini atau jeroan hewan. Nabi pernah dipukul segala macam jalim Nabi. Kata Nabi, ya Rob, aku tidak pedulikan dengan semua yang menimpa diriku asalkan kau ridho. Untuk sang kekasih Nabi, ia ini rela menanggung semua apa yang yang menimpa dirinya dalam rangka mendakwahkan apa yang diinginkan sang kekasih. Dan ketika Nabi di akhir wafatnya, Nabi dikasih pilihan. Ya Muhammad, kamu mau pilih tinggal bersama dengan keluarga kamu, sahabat kamu, dunia kamu, atau kamu ingin bersama dengan Allah Ar-Rafiqul A'la? Apa kata Nabi? Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Ya Rab, aku milih bertemu denganmu, ya Rab. Ya Rab, aku milih bertemu denganmu, ya Rab. Ini kawan yang tinggi, sahabat yang tinggi, yang mulia. Kerinduan Nabi kepada Allah Ta'ala, Nabi rela meninggalkan semua apa yang menjadi kecintaannya di dunia. Sekalian, ini ketika orang dia betul-betul ada kecintaan dan kerinduan kepada Allah SWT. Dan ini hanya tumbuh ketika orang betul-betul mengenal Allah. Maka kata beliau, semakin ilmu dia tentang Allah sempurna, semakin menguat rasa cinta dan kerinduan dia kepada Allah SWT. Dan ini yang membuat ibadah itu menjadi nikmat. Rasulullah SAW dan para sahabat telah merasakan tingkat halawatul iman, rasa manisnya iman. Yang rasa manisnya iman itu terwujud di dalam nikmatnya dalam melakukan ibadah. Di antara yang Nabi pernah ucapkan, wajuilat qurratu aini fis shalah, dijadikan salat itu sesuatu yang sejuk di dalam hatiku. Bapak sekalian, orang kalau sedang bersanding dengan sang kekasih itu kira-kira betah atau gerisani? Betah. Oh, tentu. Sehingga garwa itu dikatakan garwa sebab pun apa nih? Sigaraning nyowo katanya. Nek pisah, kalau sedang pisah dengan istri, kayak nyawanya itu ketinggal separuh. Sehingga begitu ketemu, maka sekarang utuh. Sehingga ada kerinduan, ada kecintaan. Ini orang yang total memiliki kecintaan yang tulus. Sekalian, Rasulullah SAW pernah sholat rakaat yang pertama yang dibaca Al-Baqarah, ini ayat 286. Lanjut An-Nisa, ini ayat ratusan ayat. Lanjut Ali Imran, ini ayat 200 ayat. Nah, kalau di total Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, pinten juz? 5 juzan lebih dikit. Kalau dibaca berapa menit? Oh, jam-jaman. Tapi Nabi kuat, para sahabat pun juga menikmati di belakang Nabi. Yang perlu kita bayangkan itu, seandainya makmumnya panjenengan gitu. Oh, bisa jempalik pengpitu, imamnya ditekak. Oh, dasar imam anyaran. Terus kalian, Nabi menikmati. Nabi bisa menikmati. Sehingga di antara para sahabat pun mereka ketika baca Quran itu, masya Allah, mereka bisa dalam waktu satu hari bisa menghatamkan Quran. Jangankan para sahabat, Imam Syafi'i dia katakan waktu Ramadan khususnya, beliau khatam dalam satu bulan 30 hari atau 29 hari 60 kali sitin. 60 kali. Berarti sehari khatam berminta nih, Bu? 2 kali. Kok bisa? Ya bisa, nyatanya bisa. Gimana lagi? karena menunjukkan barokahnya waktu dan barokahnya amal dia, dan sangat akrabnya dia dengan kitabullah. Kita ini baru buka selembar, angopnya ping 10. Oh, meripatnya, masya Allah. Sampai kemudian baca yang di atas, sampai keliru yang di bawah. Begitu tutup Quran, piar. Oh, masya Allah. Tadi kok gelayut-gelayut gak karuan, begitu tutup Qurannya, piar. Padang semuanya itu. Sama kita pengajian begini, ngaju ngantuk-ngantuk, masya Allah. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdik, wah biar. Kemudian sudah semuanya jadi ringan dan kemudian melek semuanya. Terus kalian, ini berkaitan dengan suasana hati kita. Dan ini berkaitan dengan bagaimana nyambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa Nabi sangat merasakan nikmatnya amal-amal iman ketika mewujudkan ini amal-amal iman, baik itu salat atau dakwah atau yang lainnya, Nabi merasakan nikmatnya amal tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yuhibbu asma'ahu wa sifata wa sifatihi wa yuhibbu dhuhura atharaha fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai nama-nama dan sifatnya. Allah mencintai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu nama dan sifat yang Allah pilih untuk dirinya. Dan Allah mencintai ditampakkannya asar dari nama dan sifat itu kepada para hamba. Sehingga Allah, seperti mamanya Allah, memiliki nama Ar-Rahman, yang maknanya Dzurrahmanul Wasi', Allah pemilik rahmat yang luas. Allah sangat senang sekali apabila para hamba ini berharap dengan rahmat Allah. Allah sangat senang sekali, Allah yang Ar-Rahman Arhamur Rahimin ini, kalau para hamba itu dia memiliki sifat penyayang kepada para hamba Allah. Maka semakin orang dia memahami nama dan sifat Allah, semakin dia bisa mewujudkan hal-hal yang semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin dia pun akan bodoh pula dalam berbuat muamalah kepada Allah taala. Contoh diantaranya, orang tampil garang dan seakan menunjukkan putus asa, di antaranya sebabnya bodoh tentang Allah taala. Gampangnya terjatuh dalam pengkafiran kepada manusia dan kaum muslimin secara khusus, ini diantaranya karena bodohnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang mereka melecehkan syariat Allah karena bodohnya tentang Allah taala. Sumber kebodohan terhadap Allah itu sumber malapetaka. Kata Imam Ibnu Qayyim, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin al-haqqu yal-haqqu 'abdu fil dunya wa ukhrahu fa huwa natijah. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan. Tidak ada satupun kerusakan yang ada kecuali sumbernya kebodohan. Syirik, kekafiran, kemunafikan, bid'ah, maksiat, pelecehan kepada agama, itu semuanya sumbernya karena kebodohan. Dan semua malapetaka, kata beliau, semua malapetaka yang didapatkan manusia di dunia dan di akhirat, itu karena sebab buah daripada kebodohan yang dia miliki tadi. Dan ini kata Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika berkomentar tentang orang-orang yang mereka keras menentang dakwahnya Nabiullah Nuh. Sampai kata Nabiullah Nuh, wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka itu tidak melahirkan anak kecuali anak yang lahir itu sudah disiapkan untuk menjadi orang yang kafir dan fajir. Sehingga Nuh pun berdoa kepada Allah SWT, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rab, jangan kau tinggalkan seorang pun di muka bumi ini orang kafir. Mereka tidak bertambah generasi kecuali tambah kafir dan tambah durhaka. Hingga Allah kemudian turunkan air hujan dari atas, dari bawah mancur, dari atas grojok, untuk menghabis ludeskan mereka semuanya karena kedurhakan mereka yang sudah tidak diharapkan lagi kebaikannya. Sekalian yang dirahmati Allah, sehingga berbagai macam kerusakan dan penyimpangan itu diantara sebabnya adalah kebodohan tentang Allah dan syariat agama Allah, sehingga mereka berlaku durhaka. Yang keempat, bahwa annallaha khalaqal khalqa wa awjadahum minal adam wa sakhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardi liya'rifuhu wa ya'buduhu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, dan Allah tundukkan semua yang di langit dan yang di bumi untuk manusia. Allah tundukkan yang di langit dan di bumi untuk manusia. Allah katakan, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaihim ni'amahu wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah telah menundukkan semua yang di langit dan yang di bumi untuk kalian, dan Allah telah curahkan nikmat kepada kalian yang zahir maupun yang batin. Untuk apa Allah tundukkan semua makhluk Allah untuk manusia ini? Agar mereka mengenal Allah dan agar mereka beribadah kepada Allah. Agar mereka mengenal Allah dan menjadikan semua yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah. Dan kita telah dibalik oleh syaitan, bahwa sekalian, harusnya Allah berikan pada kita kemampuan menaklukkan langit, menaklukkan lautan, menundukkan daratan. Kita bisa menguasai banyak hal. Itu adalah kemurahan Allah yang Allah berikan pada kita. Untuk apa? Untuk kita pakai beribadah kepada Allah. Kita dibalik syaitan. Justru kemudian kita menjadi budak-budaknya fasilitas tadi. Harusnya harta yang kita miliki itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita enggak. Kita malah nyembah harta. Nyembah harta. Waktu kita habis untuk harta, untuk mengumpulkan harta, sampai sholatnya ketinggalan, gak pernah baca Quran, gak pernah berzikir kepada Allah Ta'ala. Harusnya semua yang kita miliki, harta, jabatan, kekuasaan, umur, waktu, tenaga, segala macam, itu untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir sekalian, bahwa ilmu tentang nama dan sifat Allah ini adalah termasuk min arkanil iman, dan pokoknya segala sesuatu. Dan ilmu ini akan mewariskan keuntungan yang besar. Ibaratnya perdagangan, mengenal ilmu tentang Allah ini akan mewariskan keuntungan yang besar. Apa itu? Jannatul dunia, surganya dunia. Ini akan diwariskan dari ilmu mengenal Allah Ta'ala. Seorang ulama mengatakan, masakinu ahli dunia, kita sampaikan insyaAllah, orang yang paling kasihan dari penduduk dunia ini, kharaju minad dunia, mereka meninggalkan dunia dalam keadaan walam yadhuku atyaba ma fiha wa ahla, belum pernah merasakan yang paling indah dan paling nyaman manis. Padahal manusia hidup di dunia ini kalau bisa mengejar semua kelezatan dan kenikmatan. Ini kok sampai mati belum pernah merasakan. Apa itu yang dimaksudkan? Kelezatan dan kenikmatan yang dimaksudkan adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini kita sampaikan, dan tentu masih sangat panjang sungguhnya orang yang berkaitan dengan masalah ini. Akan tapi cukup beri sebagai poin-poin yang kita ingatkan. Di antara pentingnya kita mengenal, atau keutamaan kita mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Mudah-mudahan manfaat. Segala kurang minta maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Murni